Kita akan lanjutkan yang satu lagi asik lagi ada karma. Tiap-tiap perbuatan akan menuai ganjarannya. Maka kita sekarang bermain bersama Edot Arisna. Ojo salake aku wis ngarani hatimu merko kowe wis gawe patu sumpah setiaku. Ojo salake aku tapi ninggalke kowe bola wale tonyo kowe kena karma. Sesiamu buat Seba semuanya. Dia terus sejati. Yes, cukup leku gawe kowe nangis. Yes, cukup leku gawe kowe nangis. Sengaja hati iki ora tegel delone ora bakal gendilan tresnaku paling kowe. Dia terus dong. Karma. azab kok asap ki lho. Dene asap. Kupinge sapa sing salah? Asap ki asap kebo, asap rokok. Kupinge sing salah berarti. Kamu bilangnya tidak apa tadi? Azab. Asap. Ora masuk lu dengerin apa tadi? Asap. Ayo.